بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الحمد لله senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzulumun kafar." Andai yang kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lentuan dan segenap berurus lentuan yang ada di kota Melabuyu dan segenap saudara-saudara lentuan cintai dan hormati. Setelah 3 bulan lentuan tinggalkan dan kembali melanjutkan studi saya di Timur Tengah, maka alhamdulillah pada orang yang berbahagia itu kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini, di masjid kita yang mulia ini, yang mana majlis seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman-taman surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man jama'a qawman fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al malaa'ika wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mereka saling mengkaji agama Allah, illa nazalat 'alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah dari Ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat. Para malaikat mengiringi mereka dan Allah menyebutkan nama-nama mereka. Semoga duduknya kita ini semuanya karena Allah. Semoga dengan kita duduk majlis ilmu yang seperti ini pula, sebab kita mendapatkan tabah keutamaan yang tercantum pada tabah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajarisin fiyya wal mutazawirin fiyya." Telah pasti kecintaanku kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka saling cinta mencintai karena aku. Mereka duduk karena aku, karena mempelajari agama Allah, dan mereka saling kunjung mengunjungi karena keimanan yang terjadi di antara mereka. Sehingga diriwayatkan oleh Nabi, oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Tabuk Hurairah pernah bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم." نبي صلى الله عليه وسلم سلم demi Allah yang aku berada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga semuanya hingga kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian belum dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai sama kalian kaum mukminin. Afala adullukum ala syai' idza fa'antumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan semua amalan bila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai sama kalian. Afshu salama bainakum, tebarkanlah salam sama sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ceramah yang singkat ini, pada kunjungan kali ini, dengan bertemunya saya dengan senang hormati dengan tuan hormati, maka izinkan tuan pada ceramah yang singkat ini menyampaikan atau sedikit berbagi wawasan. Bukanlah saya sebagai guru duduk di depan anda, tetapi sebagai anak urun roy atau adik urun roy yang baru pulang dari pendidikannya di Timur Tengah sana. Bukanlah sebagai guru, sehingga mohon dimaklumi bila nanti ada satu kata dua kata yang mungkin keluar dari lontuan yang kurang mencocoki, mohon lontuan dimaklumi dan benar dan dibenarkan. Saya siap menerimanya dengan lapang dada dan bersifat rasa berterima kasih. Pada malam yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah materi yang mana hal itu merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Siapa yang memiliki hal tersebut, dia dijamin masuk surga. Dan siapa yang tidak memiliki hal tersebut, juga telah terjamin dia masuk dan terseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ala wa huwa muhabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Ketahuilah perkara tersebut adalah tentang cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa mengaku dia mencintai Nabi. Semua orang bisa berteriak dia mencintai Nabi. Akankah kecintaan tersebut telah tepat dan telah benar? Sebagaimana pepatah Arab, syair Arab berkata, "Kullun yad'i waslan ilayka." Walaila la tuqirru bidzalik. Semua anak muda mengaku dia ada hubungan dengan Tilaila. Tatkala Tilaila adalah wanita yang cantik, anak bangsawan, rupawan, semua anak muda mengaku ada hubungan. Yang ini menyatakan mantan lamanya, yang ini menyatakan keponakannya, yang satu lagi menyatakan adiknya, yang satu lagi menyatakan calon istrinya. Kullun yad'i waslan bilailah. Semua anak muda mengaku ada hubungan dengan Tilaila. Walaila la tuqirru bidzalik. Sedangkan Laila tidak setuju dengan pengakuan mereka. Demikian juga kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa mengaku dia cinta kepada Nabi. Tidak semua yang mengaku cinta kepada Nabi, kecintaan yang telah dia realisasikan dan telah tepat dengan garis dan koridor syariat. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebab besar kita terselamatkan dari api neraka Allah. Sebagaimana kecintaan kita kepada beliau adalah pintu terbesar masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, "In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni." Wahai segenap manusia, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, cintailah aku. "Yuhibbukum Allah," niscaya Allah akan mencintai kalian. "Wa yaghfir lakum dhunubakum," dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah telah berjanji, Allah menjanjikan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mengikuti dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Fallazina amanu bi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tadammara alladhi unzila ma'ah." Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, wa'azzaruhu, mengagungkannya, tidak lebih dari kedudukan yang telah Allah berikan. Karena Nabi SAW memperingatkan manusia di dalam menjunjung tinggi beliau supaya tidak keluar dari koridor syariat. Beliau berkata, "La tutrukuni kama atrakatin Nasara Isa bin Maryam fa innama 'abdun wa rasul." Jangan kalian menyunjung tinggi aku berlebih-lebihan sebagaimana Nasrani yang mengangkat tinggi Isa alaihissalam hingga mereka gulung melampaui batas, mereka sampai-sampai menyembahnya, berdoa kepadanya. "Fa innama 'abdun," aku hanya hamba Allah seperti kalian dan aku adalah utusan. Maka Allah menyatakan, "Falladzina amanu bihi," barang siapa yang beriman kepadanya, "wa 'azzaruhu," mengagungkannya, "wa nasaruhu," dan menolongnya, beliau telah meninggal. yang bisa kita tolong adalah agama yang beliau tinggalkan. Wattaba'a an-nura alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang beliau bawa, cahaya Al-Quran dan penjelasan Al-Quran dengan hadis-hadis beliau yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Apa balasan Allah kepada mereka ini yang beriman kepada Nabi, mengagungkannya, menolongnya, dan mengikuti jalan beliau? Bahwa Allah SWT menyatakan, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Hasyr, juz 28 dari Al-Qur'an ini, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah, jangan kalian tamak-tamak dan jangan kalian kurang-kurang. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang beliau larang, jangan kalian lakukan. Ini ciri kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa bagaimana pengorbanan dan keseriusan beliau di dalam menyelamatkan umat ini dari api neraka jahanam. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad para perawinya hingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa pada Tabuhura Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kepada para sahabat. Nabi bersabda, "Matali wa matalukum kamathali rajulin awqad nara faj'ala al-janabi wal farash yaq'ana fiha wa huwa yadhubbuhun 'anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflitun min yadayhi." Sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian adalah laksana seseorang yang menghidupkan api di malam hari. Setelah api yang dia hidupkan sudah mulai menyala-nyala, maka datanglah hewan-hewan kecil ingin mendekati api tersebut. Maka orang tersebut dengan kasih sayangnya dan usahanya yang keras, dia menghalangi hewan-hewan kecil tersebut, jangan dekati api. Dia berusaha semaksimal mungkin agar hewan-hewan kecil tadi yang ingin mendekati api, agar hewan-hewan tersebut tidak terbakar dengan api. Wa ana akhidhun bihujazikum, demikianlah aku pegang erat-erat kalian agar kalian tidak terseret dan tersungkur ke dalam neraka Allah. Beliau terangkan, ini jalan menuju surga, ini yang jalan yang benar yang dicintai oleh Allah, telusurilah dia, ini jalan yang akan mengantar kalian ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflihun min yadi, namun kalian sendiri yang memilih jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang luar biasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, Abu Hadith dengan sanad para perawinya, hingga berhujung kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul ummati dakhala al-jannah illa man aba." Manung umatlum masuk surga tanpa kecuali. Setelah itu Rasulullah menyatakan, "Illa man aba," kecuali satu golongan. Siapa golongan yang hanya tamu surga? Maka Rasulullah menyatakan, mereka adalah orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, surga Allah begitu indahnya, tempat impian setiap hamba, kok nasabah golongan enggan masuk surga? Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau sabdakan dengan tegas, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang tidak taat kepadaku, dia berani melawan hawa nafsunya untuk mengikuti petunjukku, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Imam Muslim, suatu hari Umar bin Khattab menyatakan, "Ya Rasulullah, innaka ahabu ilayya min ahli wa waladi illa min nafsi." Umar bin Khattab, ya, dengan sifat kesatriaannya, perjuangannya, pembelaannya yang luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa bahwa bukan di Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dan lebih lu cintai daripada keluarga dan Tuhan, daripada anak Tuhan, kecuali dengan diri Tuhan sendiri. Maka saya lebih cinta kepada diri saya sendiri." Maka Rasulullah menyatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Kamu boleh beriman ya Umar, hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai daripada diri kamu sendiri. Sehingga tidak aneh kita lihat Utsman radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah berdakwah kepada ahli Taif, beliau dilempar dengan batu. Utsman langsung balik badan. Beliau berada di depan Nabi menghadang batu-batu yang jatuh kepada Nabi. Hingga muka Utsman pecah kena batu. Paha Utsman keluar darah. Demikian juga Abu Bakar, beliau siap sendirian menemani Rasulullah pergi hijrah ke Madinah. Pada ribuan kaum musyrikin sudah patroli mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beliau dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua. Ketika mereka sudah masuk ke dalam gua, maka kaum musyrik masih melakukan patroli. Kemudian sampai-sampai mereka datang ke gua, hewak kesini. Maka Abu Bakar ketika melihat mulut gua, kaum musyrikin ada di atasnya. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, lau anna ahadun absara tahta qadamihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau mereka sempat lihat ke bawah, pasti akan melihat kita. Apa jawabannya Rasulullah? Jawaban yang penuh keberanian dan kesatriaan. Rasulullah menyatakan, ya Abu Bakar, ma dhannaka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, engkau takut tentang dua orang yang Allah adalah ketiganya. Maka Allah mutahkan mata-mata kaum syirikin. Mereka lihat ke bawah tetapi tidak nampak Rasulullah dengan Abu Bakar. Lihat bagaimana keberanian yang muncul di dada Abu Bakar. Tatkala mereka telah mencintai Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya telah melayang tinggi di angkasa dan telah mendahului segala kecintaan mereka yang ada di dalam permukaan bumi ini. Anas bin Nawfal, seorang sahabat Nabi. Ketika di peperangan Uhud, sebagian manusia sudah pacar kacir karena sudah dikuasai dan dikepung oleh Khalid bin Walid. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Dikepung oleh Khalid bin Walid dan bala tentaranya dari kaum kufar Quraisy. Yang sisa di gunung tersebut adalah Anas bin Nawfal dan Sa'd bin Mu'adz. Maka Anas bin Nawfal menyatakan, ya Sa'd bin Mu'adz, inni ajidu rihal jannah tahta Uhud. Wahai Sa'd bin Mu'adz, aku mencium bau surga sepertinya ada di Uhud ini. Artinya kita akan pertahankan nyawa kita walaupun melayang, tetapi janji Allah adalah surga. Jangan kita mundur. Lihat bagaimana tatkala kecintaan kepada Allah, kecintaan yang ada di sisi Allah, kecintaan membela Rasulullah, mereka siap menumpahkan dan melayangkan nyawa mereka karena tahu, karena artinya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita seperti pepatah Arab katakan tadi, kullun yad'i waslan bi laila wa laila talaqqu bidzalik. Semua anak muda mengaku dia cinta ada hubungan dengan Laila. Yang ini menyatakan anak pamannya, yang ini menyatakan tetangganya, yang ini menyatakan mantan istriku, yang satu lagi menyatakan mantan pacarku, yang satu lagi menyatakan calon istriku. Sedangkan Laila tidak membenarkan itu semua. Semua orang mengaku Nabi, sudahkah benar setiap pengakuan itu? Semua orang mengklaim dirinya, tujuan saya mencintai Nabi, tujuan saya ini dan itu, semua ujung-ujungnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mempelajari kapan dikatakan kita ini telah mencintai Nabi, sehingga kita dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang Rasulullah inginkan. Maka akan saya bacakan sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat ini kepada kita. Di dalam wasiat ini beliau menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang mencintai beliau. Di dalam hadis ini beliau sebutkan pilar-pilar kecintaan kepada beliau. Yang mengamalkannya bagi orang-orang yang telah mencintai beliau. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud. Dari sahabat Ibad bin Sariyah. Dari sahabat yang bernama Abu Najih Al-Irbah bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharat minha al-'uyun. Fa qulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi', fa awsina." Kata Irbah bin Sariyah pada sabuhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kamu. Beliau memberikan wasiat Tetapi wasiat kali ini wasiat menggetarkan jiwa-jiwa kami dan membuat mata kami berlinang membasahi wajah-wajah kami. Wasiat yang luar biasa menggugah hati, bergetar jiwa-jiwa kami dan menangis berlinang air mata kami karena para sahabat adalah orang-orang yang lembut hati mereka. Adapun manusia sekarang, Allah menyatakan summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswah. Di antara manusia hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Al-Quran dilantunkan kepadanya tentang riba, Allah terangkan dia masih bermain riba. Masalah kebedaan, Allah terangkan bahayanya kebedaan, dia masih melakukan walaupun tahu. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala, mereka para sahabat adalah orang-orang yang lembut hatinya. Allah katakan dalam Al-Quran, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an." Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung itu akan meletus lembur karena takut kepada Allah tatkala mendengar lantunan Al-Quran. Tetapi bagaimana kerasnya hati kita sekarang? Karena kita sudah jauh dari mata kenabian. Beda halnya dengan para sahabat. Umar bin Khattab sebelum Islam adalah orang yang bermain darah. Dikenal di dalam sejarah biografi Umar, kalau beliau sudah mengeluarkan pedang dari sangkarnya, tidak dikenal lagi masuk kecuali pedangnya sudah berdarah. Ini Umar sebelum Islam. Sampai-sampai disebutkan riwayat beliau pernah ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat saudarinya masuk Islam. Agama apa ini? Kok menyelisih agama nenek moyang? Kita sudah ratusan tahun seperti ini modelnya. Kok datang satu orang yang bernama Muhammad membawa agama yang aneh ini? Semua enggak boleh ini, enggak boleh ini, boleh. Maka Umar ingin bertemu. Akhirnya Umar masuk Islam hanya gara-gara mendengar lantunan Al-Qur'an. Qaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Qaha, kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an agar engkau menjadi orang yang berat. Untuk memperhatikan sampai beberapa ayat dari awal-awal Qaha. Jubair ibn Mut'im tatkala mendengar Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah di salat Maghrib, salat Tur, am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Nabi membaca ayat ini, apakah mereka diciptakan terjadi begitu saja atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Maka kata Jubair bin Mut'im, langsung pecah hati saya, langsung saya tidak sadar, tiba-tiba saya sujud. Subhanallah. Maka beliau pun masuk Islam. Tetapi hati kita tidak demikian, sehingga tidak aneh. Dalam hadis ini kata Ibad bin Sariyah, tatkala Rasulullah menyatakan memberi wasiat tersebut, kata beliau, bergetar jiwa-jiwa kami, berlinang air mata ini. Ini kondisi para sahabat Nabi. Mereka dekat dengan Allah dan Rasulnya, jauh dari dunia. Kita dekat dengan dunia, jauh dari Allah dan Rasulnya. Mereka dekat penuh dengan waktunya, penuh dengan beribadah kepada Allah, jauh dari maksiat. Kita dekat dan banyak bermaksiat, jauh dan kurang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati kita tidak keras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hajarati lama yahdithu min khasyatillah. Ada batu, kata Allah, burung jatuh, pecah karena takut kepada Allah. Jarang hati kita ini pecah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat tersebut, berlinanglah air mata para sahabat Nabi. Hati mereka bergetar. Mata Ibad bin Sariyah menyatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, sepertinya wasiat yang engkau berikan ini, ceramah yang sedang engkau sampaikan ini, seperti ceramah yang orang yang akan berpisah. Seperti ceramah yang orang ingin berpisah. Fa'usina, tinggalkan wasiat kepada kami sebelum engkau meninggalkan kami. Maka dengarlah baik-baik wasiat Nabi. Dari Nabi yang besar. Tetapi ingat, wasiat ini tidak ada yang mampu menjalaninya kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Nabi SAW menyatakan, "Usikum bitaqwallah. Wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammar alaikum 'abdun habasyi. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِنْكُمْ بَعْدِي فَتَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di hadapan para sahabatnya, "Usikum, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah kunci surga Allah. Wa tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiya." Surat Maryam. Itulah surga kami wariskan hanya kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa melewati dan lulus di akhirat, jembatan hari kiamat yang tajamnya lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di bawahnya api neraka yang sedang menyala-nyala. Yang selamat hanyalah orang-orang yang bertakwa, ibadah Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa waridha, kana 'ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya." Sesungguhnya lintasan akhirat yang dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, semua kalian akan melewatinya. Di dalam hadis dia terangkan, ada yang melewati cepatnya secepat kilat langsung masuk surga. Ada yang secepat mata memandang. Ada yang dia seperti kuda. Ada yang merangkak-merangkak. Ada yang merangkak, jatuh merangkak. Kemudian tersungkur ke dalam api neraka yang sedang menyala-nyala di bawahnya. Lebih tajam daripada pedang. Dan lebih tipis daripada rambut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Allah menyatakan pasti setiap kalian tidak ada yang terkecuali. Semua akan diuji dengan jembatan ini. Akhirat. Sehingga kita jangan merasa tenang. Semua kita ini telah ditentukan kematian. Cuma kita tidak tahu siapa yang duluan mati di antara kita. Bisa jadi baru kita mengangkat, belum mengambil air wudhu, malaikat mau datang mencabut nyawa di antara kita. Jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Wa mala hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu dan penuh dengan tipu daya. Maka Allah menyatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian yang kami selamatkan hanya hamba-hamba kami yang bertakwa. Kemudian kami sungkurkan ke dalam api neraka tersebut orang-orang yang melakukan dosa syirik kepada kami. Inilah takwa. Banyak orang mendengar pentingnya takwa. Tetapi apa itu takwa? Thalqut bin Hubayb, seorang tokoh tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in, murid para sahabat Nabi. Beliau memberi pengertian tentang takwa. Beliau menyatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhaf iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan sebuah ibadah dibangun di atas ilmu, mengharapkanlah darinya. Dan engkau meninggalkan sebuah maksiat dibangun di atas ilmu karena takut kepadanya. Karena kalau bukan karena ilmu, yang ibadah bisa jadi maksiat, yang maksiat kita pandang ibadah. Penampilan Nabi kita katakan penampilan antek-antek Yahudi, penampilan Yahudi kita katakan inilah penampilan dan lahiriahnya kaum muslimin. Karena tiada ilmu, al-jahlu bisyai'adullah. Karena tidak tahu, akhirnya benci, tak kenal makanya tak sayang, tak cinta makanya tak sayang. Ya, al-jahlu bisyai'adullah. Karena tidak tahu kata pepatah Arab, akhirnya dia membenci. Karena tidak tahu dalilnya, akhirnya dia mencemooh dan mencela orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan takwa, sehingga tidak mungkin seorang bertakwa kalau dia tidak ada ilmu agama. Dan tidak mungkin takwa itu bertambah kalau ilmu agama tidak bertambah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan was-sam'i wat-tha'ah. Hendaknya kalian senantiasa taat dan mendengar pemimpin kalian. Walaupun pemimpin kalian budak dari Ethiopia, Habasyah itu adalah Ethiopia. Orang Arab paling ya, paling gengsi dipimpin oleh dari selain bangsa Arab. Ini kondisi orang Arab. Hanya jom tanya orang Aceh. Ya, mereka dengan awak paling berharga. Mereka nak awak Aceh. Dan sang tanya orang Aceh yang terjadi untuk surga menunggu. Ya, orang Arab juga lebih dari itu. Apalagi mereka sebelum masuk Islam. Kata Rasulullah, walaupun egoisme kalian tidak menerima pemimpin kalian, sudah budak dari Ethiopia lagi. Ethiopia itu kulitnya luar biasa hitam, tidak ada yang putih kecuali giginya. Ya, banyak ada teman saya dari Ethiopia ketika di Yaman. Ya, tetapi otaknya kayak komputer. Ya, sekali duduk 10 juz, 15 juz lancar tanpa lihat Al-Qur'an. Ya. Kata Nabi, kalau pemimpin kalian buka, hitam pekat dari Ethiopia, wajib kalian dengar dan kalian taati pemimpin kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'innahu man bersabda fa'innahu man ya'shinkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Ini adalah wasiat yang paling utama dari hadis ini. Siapa di antara kalian akan panjang umurnya setelahku, dia akan melihat perpecahan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Apa jalan keluarnya? Ketika perpecahan sudah terjadi, ini sudah sunatullah kaum muslimin berpecah. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk menilai perpecahan. Kita diperintahkan untuk menjalani kebenaran tatkala ada perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Majah. Dari sekian sahabat Nabi, disahihkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Sunan, disahihkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua mereka di dalam api neraka kecuali hanya satu. Siapa mereka? Bukan kita. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk. Rasulullah hanya menyebutkan kriterianya. Rasulullah menyatakan ketika para sahabat bertanya siapa mereka ya Rasulullah, beliau menyatakan ma'ana alaihi wa ashabi liyum. Mereka adalah orang-orang yang menjalani agama ini tidak keluar dari seperti jalan yang aku lakukan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Mereka tidak menambah-nambah sesuatu yang telah Rasulullah wasiatkan dan tinggalkan kepada mereka. Dan orang-orang yang menelusuri jalan kalian wahai para sahabat. Kemudian Nabi SAW memberi jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat perpecahan sudah terjadi demikian? Nabi menyatakan fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha binawaji. Peganglah erat-erat oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku, terlebih dari mereka khulafa' ar-rasyidin. 'Addu 'alayha binawaji. Gigitlah kebenaran yang telah kalian ketahui di masa itu binawaji, dengan gigi geraham kalian, karena kebenaran ini berat. Kalau gigi depan patah dia kalau gigi dalam kebenaran ini. Allah menyatakan kepada Nabi dalam surat Al-Muzammil juz 29 di dalam Al-Qur'an Karim, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Nabi Muhammad, kami akan wahyukan Al-Qur'an kepadamu. Kami perintahkan engkau untuk menyampaikan kebenaran, tetapi ini adalah sesuatu yang berat. Kamu tidak mampu menjalaninya, kecuali perlu kesabaran. Ya. Maka Rasulullah suruh kita untuk menggigit kebenaran itu dengan gigi geraham. Apalagi sebuah akhir zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Zaman sudah terbalik, atau tepatnya manusia yang sudah terbalik. Karena dari dulu langit tetap di atas, bumi masih di bawah. Belum terbalik. Kalau sudah terbalik, tegak hari kiamat. Yang terbalik adalah orangnya. Nabi SAW menyatakan, Sata'ti ala nasi sanawat khaddam. Akan datang sabah zaman di akhir zaman nanti, zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, pendusta dikatakan orang yang jujur, amanah dikatakan pengkhianat, pengkhianat dikatakan amanah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, beliau menyatakan sayati 'alannas zamanun asabiru fihi kalqabid 'ala al-jamr. Akan datang sabuk urung, akan datang sabuk zaman, orang yang memegang kebenaran karena keasingannya dia memegang kebenaran seperti memegang bara api panas, tapi harus kita pegang bila kita ingin surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menyatakan budiyal Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil-ghuraba. Islam ini dimulai dengan penuh keasingan. Dan di akhir zaman Islam ini akan kembali asing, kata para ulama, lebih asing daripada awalnya dakwah Islam. Karena yang memusuhi Islam zaman Rasulullah jelas orang kafir. Sekarang yang memusuhi Islam, mencamahi Islam, mencamahi syiar Islam, orang muslim itu sendiri. Yang mencaci maki melecehkan jenggot siapa? Bukan orang non-muslim. Orang muslim sendiri. Padahal Nabi niatkan ahlu syawarib wa'fullah, biarkan jenggot tumbuh. Jenggot tumbuh sendiri, tak perlu kamu tumbuhkan. Dan cukur kumis-kumis kalian. Manusia sudah terbalik. Jenggot yang dicukur, kumis dibiarkan sehingga kumisnya besar seperti pisang goreng. Tidak ada aneh. Ya. Wasi'udu kama bada ghaliban. Baik, tapi harus kita ucapkan ini kebenaran. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya. Ya. Karena lebih parah orang yang tahu kebenaran. Ketika ditanya apa hukumnya, sebenarnya hukumnya A. Kalau dia bilang A, ketahuan. Dia tidak mengamalkan. Akhirnya dia putar, dibumbui ini dan ini. Dibumbui supaya ini menjadi B. Supaya dia tidak ketahuan bahwa tidak mengamalkan hadis. Sehingga dosanya dua. Dosa tidak mengamalkan, dosa telah menipu manusia. Tapi ini kondisi dia terjadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghurba, surga bagi orang-orang yang asing dalam kebenaran. Sehingga Imam Syafi'i membuat kaidah dalam beragama ini supaya kita ini tidak terombang ambing dengan setiap ombak yang datang. Beliau menyatakan al ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhu wa ma siwa dzalik fa min wasa'isi syaitan. Ilmu yang benar, cara beragama yang tepat, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, sahabatnya berkata, selain dari itu semua dari syirik. Maksud Imam Syafi'i bukan berarti kita tidak perlu guru, karena tidak mungkin kita otodidak sedangkan kita tidak memiliki background pendidikan yang luas. Maksud Imam Syafi'i, siapapun guru kamu, apapun kitab yang kamu pelajari, kalau dia berbicara tentang agama, jangan terima kecuali landasannya Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan para sahabat Nabi. Imam Malik menyatakan, gurunya Imam Syafi'i, ucapannya hampir sama. Keluar dari dua imam yang besar. Malam yakun yawma idin dina, faraika yawman hadihina. Sesuatu yang itu tidak dikenal di zaman Nabi. Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah tidak menghimbau. Para sahabat tidak melakukan. Dan juga tidak menghimbaunya. Itu bagian, bukan bagian agama di zaman kita ini. Boleh hidup di tahun 140-an. Jutaan ulama masih hidup. Kalau mereka berpandang memakai akal-akal dan beragama, lebih baik daripada akal kita. Tetapi kata Imam Malik, walaupun kita berada di masa ini, jutaan masih ada ulama, kalau yang kita lakukan tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabatnya, bukan bagian dari agama. Yang menyatakan Imam Malik, tegas. Karena agama ini tidak menentang sahabatnya. Agama ini sudah ada garisnya. Tidak perlu kita mengotak-atik. Tidak perlu kita mengirakannya dan memikirkannya. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kata Imam Az-Zuhri, hadza din min Allah risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Agama ini simple, kata Imam Az-Zuhri, guru besar Imam Malik. Agama ini milik Allah. Allah yang menurunkannya kepada Nabi, beliau menyampaikannya, kita hanya menerima. Di dalam ucapan yang lain Imam Malik menyatakan, man bada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan qala risalah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, adapun dunia, Rasulullah telah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Orang-orang yang lebih umum adalah dunia. Sehingga aku bertanya, Ustaz dalil dalam surah Al-Baqarah ada enggak kalau mau beli mobil apa? Yang bagus, jaskah, Innova, enggak ada, walaupun botak kepala dibuka enggak dapat. Karena itu pusat dunia. Dunia kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Karena lebih tahu tentang agama urusan dunia kali. Silakan lakukan apa saja selama tidak keluar dari koridor syariat. Tetapi maaf-maaf saja kalau masalah agama, ini sudah ada garisnya. Kata Imam Malik, siapa yang melakukan perkara baru? Ya. Dalam perkara agama, Rasulullah tidak melakukan dan para sahabat tidak melakukan. Secara tidak langsung dia menuduh Nabi telah berkhianat menyampaikan agama ini. Karena Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini. Kok bisa ada kita hidup di tahun 1000 Hijriah ke atas? Nah, sabu amalan di tahun 10 Hijriah saja itu belum ada. Kok bisa? Empat imam mazhab tidak melakukan dan tidak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Dari mana ini? Kan tujuan Kan lain itu yang kali tujuan ke tapu mulia Nabi, tujuan kan ke minta kumpul tapi keroro di kaum muslimin itu yang kali. Para ulama katakan kalimat ini memang kayaknya ringan tuan, tetapi isi kalimat ini bahaya sekali. Karena ketika kita menyatakan tujuan tayang kan ke, berarti nasabah yang ke Nabi yang tentang tayang kan. Pada kami menyatakan mami syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu. Tidak ada satupun kebaikan sekecil apapun yang bisa mendekatkan kalian dengan surga Allah melainkan telah aku sampaikan. Ya. Tujuan gerd, berarti cara tayu beragama lebih gerd daripada cara Nabi. Lebih gerd dari cara para sahabat Nabi. Lebih gerd dari cara Imam Syafi'i. Beliau tinggalkan kepada kitab-kitab beliau, Risalah Al-Um, kita pelajari di Timur Tengah. Tapi begitu jauh amalan kita sehari-hari dari beliau. Tujuan gerd, tujuan tayu menomli. Dimana tujuan itu dari Haji Abu Bakar, dari hati Umar, dari hati Utsman, dari hati Ali. Apakah hati kita lebih baik? Semangat kita lebih tinggi daripada sahabat Nabi yang mereka siap berada di depan pedang kaum musyrikin, siap masuk pedangnya Abu Jahal ke perut mereka demi membela Nabi. Ya. Tujuan kita lebih baik. Ya. Semangat kita lebih tinggi dalam beragama. Hati kita lebih jernih daripada hati Abu Bakar. Sehingga kita katakan tahu itu enggak ada, tapi alasan tujuan dan baik. Kata Imam Malik, ucapan ini konsekuensinya berarti ada kebaikan yang sekarang ada, Rasulullah belum melakukan dan belum menyampaikannya. Apakah Rasulullah lupa? Rasulullah mungkin lupa, tapi Allah tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Kalau Nabi lupa menyampaikannya, Allah akan mengingatkan malaikatnya, jangan kamu matikan Muhammad sampai dia menyampaikan perkara ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa iyyakum muhdatsatikum, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru yang seperti ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama aku tidak mengajarkannya dan tidak melakukannya, para sahabatku juga tidak mencontohkannya. Fa inna dhalalah, karena pasti itu sesat. Pasti itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu pasti kesesatan. Yang menyatakan Rasul bukan dari kantong saya, hadisnya nomor 18 dalam kitab Arba'in punya Imam Nawawi. Dan juga boleh disebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Musnad. Simpel agama ini. Cuma tidak ada jalan lain kita tahu itu Rasulullah lakukan atau tidak, melainkan dengan belajar agama. Dan semua ilmu agama telah Rasulullah SAW dan telah dicatat. Hadis-hadis Nabi dibukukan oleh Imam Syafi'i dalam Musnad. Dibukukan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya sekitar 20 ribu hadis Nabi di dalamnya. Dibukukan oleh Imam Bukhari, didapatkan sekian 6 atau 7 ribuan hadis Nabi di dalamnya. Imam Malik, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Sunan, Imam Tirmidzi, ya, Imam Nawawi, mereka bukukan. Ilmu tafsir ditulis, ya, banyak kitabnya. Tinggal kita mau mempelajari dan mengkajinya. Oleh karena itu Imam Syafi'i selalu mengingatkan kita supaya kita ini ilmiah, jangan selalu terpengaruhi dengan metodologi dogma, apa kata guru, tetapi harus ilmiah. Seorang yang kuliah saja, ketika dia buat skripsi, dia diminta pertanggungjawab ilmiah. Dosennya berkata, apa landasan kamu? Apa pijakan kamu dan siapa pendahulu kamu? Ini yang buat skripsi teknik. Apalagi masalah agama. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan mengeluarkan untuk kita sebuah sifat ilmiah dan tidak dogma di dalam beragama, tidak terpengaruh dengan mitologi dogma. Karena kita adalah orang yang diciptakan akal oleh Allah supaya berpikir dan bisa diajak ilmiah di dalam beragama. Mudah-mudahan kita termasuk adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dan beliau perintahkan, dan menjauhi apa yang telah beliau larang, tidak menambah-nambah dan juga tidak mengurang-urai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di dalam surganya, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Lebih dan kurang, Tuhan mohon maaf bila terdapat satu dua kata yang kurang tepat, lon Tuhan mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin karena umur yang masih muda dan ilmu yang pendek. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.